wanita munafik, jangan kau tutupi parasmu. Wajahmu memanglah cantik, tapi mengapa otak tak maju? Dan kau wanita munafik, banyak alasan untuk jauhiku. Seribu cara engkau rakit agar terus bisa bersamaku. Mulai memancing perasaan cinta, kau pasang umpan wajah yang menggoda. Kau tutupi semua kesalahan, kau putar cerita untuk berdusta. Kau pikir kau menarik, oh tidak. Kau wanita munafik, ya ya ya. Kau pikir ku tertarik, oh tidak. Kau wanita munafik, ya ya ya. Cinta, kau pasang umpan wajah yang menggoda. Kau tutupi semua kesalahan, kau putar cerita untuk berdusta. Kau pikir kau menarik, oh tidak. Kau wanita munafik, ya ya ya. Kau pikir ku tertarik, oh tidak. Kau wanita munafik, ya ya ya. Munafik, ya ya ya. Kau pikir ku tertarik, oh, oh tidak. Kau wanita munafik, ya ya ya ya.